الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة di antara mereka ada yang mengibadati malaikat ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين di antara mereka ada yang mengibadati al-anbiya artinya para nabi والصالحين artinya orang-orang saleh ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار di antara mereka ada yang mengibadati bebatuan dan pepohonan ومنهم من يعبد الشمس والقمر di antara mereka ada yang mengibadati matahari dan bulan wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya wa lam yufarriq bainahum dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka oh yang mengibadati bulan bintang pohon dan batu kita perangi. Namun yang mengibadati malaikat, orang saleh, nabi, enggak perlu diperangi. Enggak begitu. Semuanya dipukul rata. Sampai mereka beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangi mereka sampai tidak ada lagi apa? Fitnah. Fitnah dalam ayat ini apa? Syirik. Fitnah dalam ayat ini artinya syirik. Wa yakunad dinu lillah. Jadilah agama itu menjadi milik Allah saja. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى دليل bahwa mereka mengibadati matahari dan mengibadati bulan firman Allah taala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan adanya siang wasyamsu wal-qamar adanya matahari dan adanya bulan La tasjudu lisyamsi. Jangan kalian sujud kepada syams, matahari. Wala lil qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari. Wa dalilul malaikati. Dalil bahwa larangan mengibadati malaikat adalah qauluhu ta'ala. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba tidak akan dia memerintahkan kalian yaitu orang-orang yang telah diberi wahyu tidak akan dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan menjadikan nabi-nabi sebagai rob-rob enggak mungkin itu wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala dalil larangan menjadikan nabi sebagai sekutu bagi Allah qauluhu ta'ala Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub Terlanjutkan ayat ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Luar biasa ayat-ayat Allah dalam hal ini. Wa dalilu salihin, dalil tentang salihin, dalil larangan mengibadati orang-orang saleh. Larangan mengibadati orang-orang saleh, menjadikan orang-orang saleh sebagai ilah yang diibadati. Tempat ke mana kita menuju dengan hati kita supaya kepada mereka kita berharap, kepada mereka kita meminta, kepada mereka kita harapkan kesembuhan penyakit. Dilarang walaupun dia orang saleh. Qauluhu ta'ala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Lanjutan yang tidak tertulis dalam kitab. Sampai di situ pelajaran kita tadi. Kita lanjutkan. Nuwasil. Naam. Wa dalilul ahjari wal ashjari. Qauluhu ta'ala. Dalil tentang ahjar. Apa arti ahjar? Batuan. Larangan mengibadati bebatuan. Menjadikan batu sebagai ilah. Dilarang. Wal ashjar. Pepohonan. Dilarang menjadikan pepohonan sebagai ilah yang diibadati. Tempat kita takut, tempat kita berharap, tempat kita menyembelih sesuatu dipersembahkan kepada pohon, enggak boleh. Ada larangannya di dalam Al-Qur'an. Firman Allah taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatats tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata? Lata adalah kuburan. Uzza. Uzza adalah pohon keramat. Lata adalah kuburan keramat. Uzza adalah pohon keramat. Wa mana, dan mana, mana adalah batu keramat. Mana itu patung, batu. Didapatkan oleh Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Al-Khuzai. Ceritanya dulu, Amr bin Luhai Al-Khuzai ini dia pergi ke daerah Syam. Dari Mekah dia pergi ke daerah Syam. Lalu dia melihat orang menyembah berhala di Syam. Patung-patung. Lalu dia tanya, ada apa ini? Kenapa kalian menyembah patung begini? Orang Syam cerita, begini. Dia merasa tertarik. Dia merasa apa? Tertarik. Wah, bagus juga agama orang ini. Beda dengan agama kami di kota Mekah. Ketika itu agama di kota Mekah masih agamanya Nabi Ibrahim. Masih agamanya siapa? Nabi Ibrahim, belum berubah. Ini sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad hidup. Jadi, Pergi dia ke Syam, dilihatnya orang menyembah berhala, istahsanahu, dia merasa, mantap juga agama orang ini, enak juga nih. Kemudian ada yang memberitahu kepada dia bahwa di Jeddah ada sebuah batu keramat, tempatnya di sini, pergi dia dengan kawan-kawannya digali, dapatlah batu keramat itu, itulah dia manah, dibawa ke Ka'bah. Lalu kemudian diajak orang-orang Mekah untuk mengibadati manah ini, batu keramat harus begini, harus begitu. Itu dia. Itu pertama kali berhala sampai di Ka'bah. Dari semenjak dibangun oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Tidak pernah ada berhala sampai ke Ka'bah. Itu pertama kali. Yang dibawa oleh siapa? Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Dan dia ketika itu pemuka agamanya. Amr bin Luhai itu, dia adalah pemuka agama di Mekah ketika itu. Namun beragamanya orang-orang ketika itu sudah beragamanya orang-orang bodoh. Orang-orang tidak lagi mengerti agama. Sehingga gampang saja diselewengkan orang. Namun dia yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Sehingga disebut-sebut di dalam sejarah bahwa yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim itu, ini orang ini. Ini orangnya. Ini biang keroknya. Siapa namanya? Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Jadi, Lata adalah kuburan. Lata itu nama seorang laki-laki. Orang baik. Lelaki itu terkenal dengan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dapat uang. Dia berikan nafkah kepada keluarganya, sisanya dia simpan. Bekerja, bekerja, bekerja, dia berikan nafkah kepada keluarganya, sisanya dia simpan. Bekerja, bekerja, bekerja, dia berikan nafkah kepada keluarganya, sisanya dia simpan. Simpan terus, sampai datang musim haji, dana simpanan itu dia buatkan makanan, dia bagi-bagi ke jemaah haji. Gratis. Tuh. Ketika dia meninggal, kuburannya dikeramatkan orang. Oh, ini bukan kuburan sembarangan. Ini kuburan orang soleh. Dikeramatkan orang. Adapun Uzza, ceritanya sudah tadi. Pohon. Pohon keramat. Yang mengeluarkan suara. Suara siapa? Perempuan syaitanah. Yang apa? Yang menggoda dan memfitnah. Ya. Syaitan perempuan. Kayaknya simbol-simbol setan-setan ini perempuan-perempuan aja dari tadi ya. Kelokan nona perempuan. Uzza perempuan. Nyiroro Kidul perempuan. Hah? Kan bukan setan. Kan yang setan-setannya, yang jin-jinnya. Lata kan mati sudah, nggak ada setannya di situ kan? Yang nampak-nampak, yang sering menampakkan diri, menggoda orang kan? Dari tadi ceritanya perempuan semua ya. Hati-hati perempuan, penggoda banyak ini perempuan ini. Hati-hati, hah? Hati-hati, karena perempuan punya daya tarik. Perempuan punya daya. Tarik, gak sama dengan laki-laki, tegang-tegang semua. Perempuan lembut, gemulai. Perempuan itu jangankan nampak auratnya, digambar saja bodinya udah menarik. Ada kadang-kadang kita lihat di bus-bus, di kaca depannya itu, kaca depan bus itu harusnya kan dipasang, kalau dia mau pasang kaca filmnya terus dibuatnya bulat supaya dia bisa melihat kan? Ini enggak, bodi perempuan dibuatnya situ untuk dia bisa melihat itu. Enggak ada gambarnya. Dari kaki bodi aja sampai ke rambut-rambut gitu. Tuh, itu perempuan tuh. Memang perempuan itu penuh dengan daya tarik. Oleh karena itu harus dibungkus, dibungkus supaya daya tariknya hilang. Itu pun masih menarik. Hah? Makanya Nabi mengatakan ittaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada itu Nabi yang ngomong loh, jangan dibantah nanti kufur kita nanti. Nabi yang mengatakan ittaqud dunya wa taqu an-nisa, takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Yang wanita-wanita itu yang sekarang dimanfaatkan oleh orang kafir untuk merusak dunia. Betul tidak? Sahih walala? Maka kibarkan jilbab kalian sedalam-dalamnya melawan orang kafir. Tunjukkan hasmah bahwa kalian wanita terpelihara, wanita suci yang tidak sama dengan keinginan orang kafir yang ingin menjual wanita dengan murah, gratis, bisa disentuh tapi bayar, bisa dilihat. Kemudian jakun laki-laki naik turun. Tunjukkan kepada dunia, kami musuh kalian, wahai perusak-perusak wanita. Gitu. Kita harus bangga menjadi tentara-tentara yang melawan orang-orang yang merusak harkat dan martabat wanita. Mereka yang menjadikan wanita sebagai juru saji. Mereka yang menjadikan wanita sebagai pramugari. Mereka yang menjadikan wanita sebagai, apa namanya yang goyang-goyang itu? Bukan. Yang tukang-tukang baju-baju baru gitu apa? Bukan. Yang jalan-jalan orang nonton gitu apa namanya? Ya, fashion show itu yang perempuannya sebut apa? Bukan. Pragawati. Nah, lama kali dapatnya. Lawan mereka-mereka yang ingin menjadikan wanita sebagai pragawati. Dijual dengan harga yang murah, ditatap oleh ratusan mata di seluruh dunia, jutaan mata. Mulai dari berbaju lengkap sampai tidak pakai baju. Itu pragawati itu. Dijual murah aurat mereka. Namun pragawatinya merasa dibayar mahal. Itu yang jadi masalah. Harga dirinya dia jual. Sekarang betapa banyak wanita-wanita yang menunjukkan pahanya gratis. Banyak tidak? Ustaz kalau udah keluar susah. Kesini paha, kesini paha, kesini paha. Aduh. Makanya enaknya di sini nih, di Al-Bayyinah ini enggak ada aman. Non faha. Kalau luar udah keluar itu udah sulit. Maksiat mata, na'udzubillah min dzalik. Minimal-minimal betis. Dijual dengan harga yang murah. Ditatap oleh seluruh tatapan lelaki. Ada yang aneh-aneh lagi. Aneh-aneh teman-teman kalian yang sekolah di Sanawiyah. Yang sekolah di Aliyah. Yang harus pakai jilbab. Dia pakai itu jilbab. Lalu dia naik motor. Diangkat roknya sampai ke paha. Ini jilbab opo, rek. Udah pakai jilbab. Tapi naik sepeda motor. Karena dia pakai pakaian apa? Pakai rok. Gak boleh pakai celana kan? Sekolahnya gak boleh pakai celana. Diangkat tuh rok tuh. Naik sepeda motor. Sampai ke paha itu roknya itu. Ngeliat gak? Ngeliat kan? Itu orang yang jilbabnya gak ada di hatinya. Gimana caranya? Di atas dibungkus, dibuka, di bawah dibuka. Di tempat-tempat yang modern, biasanya disajikan wanita-wanita cantik. Menarik perhatian. Mengangkat harga jual barang mereka. Namun menghancurkan martabat kaum wanita. Kadang-kadang Ustadz keluar malam jam 12. Bukan keluar malam, pulang malam maksudnya. Pulang malam jam 12, masih ada tuh wanita-wanita yang jalan-jalan pulang kerja jam 12 malam. Pakai baju seragam kerja. Ya Allah. Wanita-wanita yang merasa pejuang-pejuang, tapi sebenarnya mereka orang-orang yang dibohongi. Kalau mereka mau menjadi muslimah yang sebenarnya, mereka tinggal di rumah suaminya yang pulang jam 12 mencari nafkah. Betul tidak? Beruntunglah kalian menjadi muslimah sejati. Kok ke situ ya pergi ngomong susah ya? Aduh, susah. Afa ra'aitumul Lata wal Uzza? Tidakkah kalian melihat kepada Lata? Lata apa tadi? Kuburan, keramat. Wal Uzza, Uzza apa tadi? Pohon keramat. Wa manah apa tadi? Batu keramat. Wa manat tsalitsatul ukhra, dan mana yang ketiga yang berikutnya. Ini dalil larangan untuk menjadikan pepohonan, larangan untuk menjadikan bebatuan sebagai ilah yang diibadati oleh hati kita. Ini batu bukan sembarang batu. Ini batu diambil dari kedalaman 500 meter di bawah permukaan bumi. Khasiatnya mendatangkan bidadari-bidadari. Tuh. Khasiatnya melapangkan rezeki. Ini tasbih bukan sembarang tasbih. Berasal dari kayu kapal Nabi Nuh. Bahlul, bahlul. Mana ada kayu kapal Nabi Nuh dijadikan orang menjadi tasbih. Namun itulah manusia. Dengan keimanannya yang minim dijual orang. Dengan keimanannya yang minim dipermainkan orang. Ya. Ada di Kalimantan Barat, tempatnya di Martapura, itu ada Kiai, siapa namanya, Buya Ijai itu, wah, keramat kata orang. Kiai keramat. Asal pegang sesuatu, langsung mahal apa yang dia pegang. Beli jam Rolex, dia pakai dulu sebulan, dijual lagi bisa 10 kali lipat harganya. Beli jam Rado, dipakai dulu sebulan, dijual lagi bisa 20 kali lipat harganya. Itu didatangi orang-orang yang mau menjabat, lalu minta berkah. Didatangi oleh artis-artis, minta berkah gitu. Foto-fotonya dipajang di mana-mana, di toko-toko di Martapura. Toko-tokonya dipajang foto Buya Ijai. Karena orang yakin kalau dipasang foto Buya Ijai di situ, laris tokonya. Tuh, hancur tuh. Dulu juga ada di sini banyak dulu beredar foto Angku Salih. Bapak tua, pakai kopiah, agak teleng sedikit gitu kepalanya. Pakai sarung di sini. Jenggotnya kayak jenggot ustadz gitu. Sedikit. Di mana-mana restoran pasang foto itu. Ustadz bingung. Apa iya ya yang punya restoran ini semuanya cucu kakek ini. Kok di mana-mana restoran foto kakek itu ada? Tapi sampai akhirnya orang mengatakan itu bukan gitu Ustaz, itu foto keramat. Yang diyakini orang kalau dipajang di toko itu menjadi laris. Itu foto pelaris. Subhanallah. Kok kakek tua begitu sih jadi pelaris? Kenapa enggak pasang foto Ayu Azhari aja? Biar menarik. Pasangkan dengan adiknya Sarah Azhari. Pasangkan dengan kakaknya. Siapa namanya itu? Azhari juga pokoknya. Pasangkan dengan adik laki-lakinya. Siapa namanya itu? Azhari juga. Pokoknya Azhari deh. Keluarga Azhari. Lebih menarik dari kakek tua peot itu. Iya kan? Tapi itulah manusia. Itulah manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa dan tidak bertauhid. Sebenarnya kalau hitung-hitungan masuk akal, lebih masuk akal lagi kucingnya orang Cina. Masuk. Mari sini. Gitu kan? Kucingnya orang Cina gitu tuh, manggil-manggil. Si Datu kan diam aja. Kucing orang Cina manggil-manggil. Itu kucing keramat itu. Manusia saking bodohnya menyembah binatang. Manusia saking bodohnya menyembah batu. Manusia saking bodohnya menyembah pohon. Saking bodohnya. Manusia saking bodohnya menyembah monyet. Manusia saking bodohnya menyembah sapi. Manusia saking bodohnya menyembah mancit. Tahu mancit? Tikus yang putih. Kalau tikus yang hitam itu mah tikus god, bukan mancit namanya. Namun kalau dia tikus putih yang bagus itu, yang kerenan dikit itu, tikus bule kata orang, itu namanya bahasa Indonesianya mancit. Diambil dari bahasa Minang, manci. Itu diibadati orang di India. Ustaz hampir enggak yakin ketika pertama kali teman orang India mengatakan, di tempat kami ada orang yang mengibadati tikus. Aduh, apa iya? Tikus kotor begitu diibadati manusia. Manusia menyembah tikus. Hampir enggak percaya. Namun karena yang ngomong orang India, teman kuliah, satu kelas, rasanya enggak mungkin pula dia bohong. Sampai suatu hari Ustaz lagi main ke rumah ibu istri. Ibu istri ini apa nih? Mertua. Apa? Ada waktu itu acara di TV meliput penyembah-penyembah mancit di India. Baru semakin bertambah ilmu yakin bahwa ada penyembah-penyembah mancit. Manusia bisa lebih hina dari mancit kalau berbuat syirik. Thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, rendah, lebih rendah daripada tikus. Itulah nasib orang berbuat syirik. Derajatnya di bawah tikus. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka bagaikan hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak itu. Masa batu disembah? Masak batu diyakini memberi rezeki? Masak batu diyakini pelapang jalan karir? Masak si batu diyakini membuat karir bertahan? Masak si keris diyakini itu yang membuat konsumen datang banyak berjubel? Masak si diyakini keris itu membuat paras ayunya bertahan 50 tahun tidak pernah tidak ayu? Ya iyalah, namanya ayu dia. Akhirnya pasang susuk sana, susuk sini. Susuk di bawah bibir. Susuk di atas pelupuk mata. Susuk di bahagian ini, bahagian itu. Minta ke dukun. Dikerjai dukun. Ada yang sampai diperkosa oleh dukun. Pernah dengar ceritanya? Iya, lihat. Lihat bahaya syirik. Lihat bahaya kesesatan. Lihat bahaya orang-orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Hidupnya kerdil. Hidupnya kecil. Hidupnya hina. Hidupnya sengsara. Banyak cerita Ustaz dapatkan. Kadang-kadang gak sanggup Ustaz menceritakannya kepada kalian. Bagaimana orang memperlakukan wanita benar-benar hancur-hancuran. Bagaimana orang-orang benar-benar mempermainkan orang-orang yang mau menjadi selebriti. Ustaz dapat dari teman-teman. Kawan-kawan yang mantan-mantan aktivis-aktivis TV. Betul-betul wanita itu dijadikan pemuas hawa nafsu gratis. Kalianlah yang akan melawan mereka. Lawan dengan tauhid kalian. Lawan dengan ketaatan kalian. Lawan dengan jilbab dan cadar kalian. Lawan dengan hasmah kalian. Wanita terpelihara, wanita suci yang tidak gampang untuk dinodai. Anda sebelum sentuh saya, harus lamar saya. Begitu. Gak sembarangan sentuh-sentuh. Anda kirain saya siapa? Sentuh, cium, tinggalkan. Ogah. Itu mah barang murah. Barang mahal pantang disentuh sebelum dibayar. Betul tidak? Kalau jualan pinggir jalan mah ambil, cium, pencet-pencet, tinggalkan. Itu barang pinggiran jalan. Kalau kalian mau jadi barang pinggiran jalan, ya silakan saja. Tapi kalau barang terpelihara, terletak di dalam lemari kaca, enggak boleh dipegang. Hanya boleh lihat gambarnya saja. Sentuh, bayar. Bayar dulu baru sentuh. Bayar dulu baru bisa bawa pulang. Ini wanita-wanita mulia. Kepada inilah agama Islam membawa kalian. Dan kepada murahan tadilah dunia mengajak wanita untuk menjadi wanita-wanita murahan. Dijual di tikungan. Dijual di hotel-hotel. Ngeri, ngeri. Ngeri. Sampai tadi pagi, kemarin pagi, masih berbicara dengan Pak Kapolres. Bagaimana wanita-wanita sekarang benar-benar sudah jadi wanita murahan. Malas susah cerita. Karena akan merusak hati kalian. Tapi intinya adalah lawan mereka dengan agama kalian. Lawan mereka dengan pakaian syar'i kalian. Kalian harus bangga melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Melawan musuh-musuh harkat, harkat dan martabat kaum wanita. Mereka mengira dengan menjadikan wanita pramugari menjadi mulia. Salah. Mereka mengira dengan menjadikan wanita sebagai perangawati menjadi wanita mulia. Keliru luar biasa. Kalau mau menjadikan wanita mulia, pasangkan jubah kepadanya, pasangkan jilbab panjang kepadanya, dan pasangkan cadar di wajahnya. Jadilah dia wanita. Wanita apa? Wanita mulia. Makanya ini perlu Ustaz sampaikan. Jangan jadi wanita murahan. Itu namanya kita menjual harga diri kita. Menjadi wanita murahan. Pakai yang konsep Ustaz tadi. Pantang disentuh sebelum apa? Dibayar. Kalian pulang tuh lihat tuh. Bagaimana wanita-wanita itu dengan gampang disentuh oleh pria yang bukan suaminya. Kalian harus benci dengan hal yang seperti itu. Benci sebenci-bencinya pekerjaan mereka, apalagi diperlakukan kepada kalian. Jangan tergoda dengan pola hidup muda-mudi sekarang harus punya pacar. Itu cara mereka untuk menghancurkan harkat dan martabat kalian. Itu cara agar mereka menghancurkan kehormatan kalian. Itu cara agar mereka menjadikan kalian wanita-wanita murahan. Lihat bidadari yang mahal di surga. Allah katakan, lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Tidak boleh disentuh, tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, jin manapun. Tidak pernah nyentuh tuh bidadari. Sampai disentuh oleh suami-suaminya. Itu manusia mulia, itu wanita mulia. Penghuni-penghuni surga. Jadilah seperti mereka kalau ingin sampai ke surga. Adapun wanita sekarang. Bukan semuanya ya. Mayoritas. Murahan. Murahan. Waliyadzubillah. Ustaz kemana-mana nih perginya ini. Tapi gak apa-apalah, bermanfaat insyaallah ya. Bermanfaat. Kok ke situ ngomongnya tadi ya, heran Ustaz. Tadi ngomong apa kita tadi? Hah? Mana adalah batu. Batu keramat. Uzza adalah pohon. Pohon keramat. Kemudian Lata adalah kuburan. Keramat. Batu keramat. Pohon keramat. Kuburan keramat. Memang itulah simbol kesyirikan sampai hari ini. Simbol kesyirikan itu adalah batu. Simbol kesyirikan itu adalah pohon. Simbol kesyirikan itu adalah kuburan. Sampai sekarang. Batu akik. Bukan akik sembarangan. Tapi akik yang dapatnya dari mana. Ada gak batu yang lebih mulia dari Hajar Aswad? Ada gak batu lebih mulia dari Hajar Aswad? Umar sambil menatap Hajar Aswad mengatakan, inni a'lamu innaka la hajar. Aku tahu kamu itu hanya batu. La tanfa'u wa la tadur. Kamu tidak bisa memberikanmu manfaat. Kamu tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, ogah aku cium kamu. Ngapain? Tuh. Umar tuh. Yang punya akidah tauhid yang hebat. Batu. Kalau ada orang punya cincin sekarang dari batu asli Hajar Aswad, dibeli berapa orang sama orang coba? Pelaku-pelaku syirik itu, wah, rebutan. Mencari cincin yang batunya batu Hajar Aswad asli. Jangankan Hajar Aswad. Kiswah saja, penutup Ka'bah itu digunting-gunting oleh orang Sulawesi mau dijadikan jimat, ketangkap. Memalukan Indonesia. Jemaah umroh dari Sulawesi, perempuan lagi. Lagi-lagi perempuan. ambil gunting, motong-motong kiswah Ka'bah, penutup Ka'bah. Tertangkap kamera, diciduk oleh askar, dipenjarakan. Dari Sulawesi, untung dari Sulawesi, enggak dari Pekanbaru. Jiwa-jiwa syirik membuat mereka melakukan yang aneh-aneh. Itu batu paling mulia tuh, Hajar Aswad. Gak ada lagi yang lebih mulia daripada Hajar Aswad. Kata Umar, kamu itu cuma batu. Artinya Umar mengatakan, saya lebih mulia daripada kamu. Saya manusia, kamu batu. Ini orang yang berakidah. Ini orang yang bertauhid. Yang tauhidnya kuat, yang tauhidnya hebat. Kenapa saya cium kamu? Hanya murni karena saya melihat kekasih saya mencium kamu. Kekasih saya bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalaulah aku tidak pernah melihat kekasihku Muhammad menciummu, untuk apa saya cium kamu? Ngabisin-ngabisin waktu nyium batu. Ini orang bertauhid, coba lihat. Sementara orang yang tidak bertauhid, batunya entah batu dari mana, cuman batu dari Amerika, cuman batu dari Jayapura, cuman batu dari Martapura, digosok-gosok, dicium-cium. Tuh, dikasih minyak wangi, disimpan, karena diyakini batu bukan sembarang batu. Batu keramat dari Martapura. Warisan dari nenek moyang 5 abad berturut-turut. Penyembah-penyembah batu, pelaku-pelaku kesyirikan, penyembah-penyembah berhala. Kalau kalian pergi ke Air Tiris, tahu Air Tiris? Ketemu pasar, masuk kanan tuh. Ikuti jalan itu terus. Nanti mentok ketemu masjid. Kira-kira sekitar 3 kiloan. Ketemu masjid. Masjid Pasausang. Iya. Pasau, pasar. Usang, lama. Pasar lama. Di situ ada masjid. Masjidnya itu gak ada pakunya. Gak pakai paku. Jadi bangunan-bangunannya itu tidak pakai paku dirakit. Namun dibuat lubang, kemudian dipasangkan kayu lagi untuk pakunya. Hai, paham kalian? Enggak pakai paku. Jadi masjid, makanya disebut Pasausang. Masjidnya pun masjid usang. Masjid lama sekali. Namun karena di sana sini sudah banyak yang rapuh, kemudian dibuatkan lagi yang baru. Nah, yang barunya itu yang pakai paku. Namun aslinya bangunan masjid itu enggak pakai paku. Masih ada itu sampai sekarang. Kalau kalian pergi ke Pasausang, Air Tiris, dekat dengan kampung Ustaz Bashir. Kalau kalian tanya Ustaz Bashir, tahu persis itu, Bu. Nah, di tempat wudu masjid itu ada batu agak mirip kepala kerbau. Enggak mirip-mirip banget, tapi agak-agak mirip kepala kerbau. Itu dikeramatkan orang Pasausang. Tempat orang minta disembuhkan penyakit, lalu ambil airnya dibawa pulang, dimandikan ke anak. Itu. Batu. Yang katanya kalau malam Jumat, batu itu jalan-jalan. Nampak sama orang jalan-jalan. Sebenarnya yang jalan-jalan itu bukan batu. Yang jalan-jalan itu iblis, setan yang menjelma menjadi apa? Batu. Sehingga, kok batu? Itu batu masjid kok ada di sini? Itu ada di sini. Tuh, akhirnya dikeramatkan orang batu yang di dalam tempat air wudu itu. Tempat orang bernazar, tempat orang minta sesuatu, tempat orang minta disembuhkan penyakit. Itu kerjaannya setan. Setan ya begitu tuh kerjaannya tuh. Wa hadithu Abi Waqidin al-Laythi. Hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju Hunain, wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru ahdin hudatha, baru hadis hudatha, baru orang yang baru ahdin, ahdun itu adalah baru masa, ahdun masa. Masa kami masih baru, bikufrin dengan kekufuran. Maksudnya masa kami masih baru dengan kekufuran adalah kami baru saja keluar dari dunia kufur. Kami baru kemarin masuk Islamnya. Artinya baru kemarin kami keluar dari dunia apa? Kufur. Hudatsa'u ahdin bi kufur. Kami itu masih baru lepas dari kekafiran. Nah, itulah artinya. Kami baru saja lepas dari kekafiran. Walil musyrikin sidratun. Orang-orang musyrik punya sebuah pohon, sidratun pohon, pohon besar. Ya'kufuna 'indaha, mereka i'tikaf di pohon besar itu. I'tikaf berlama-lama di sana duduk khusyuk. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantung-gantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Yanutuna biha, menggantung-gantungkan di pohon tersebut aslihatahum, senjata-senjata mereka. Yuqalu laha, dinamakan pohon itu, disebut pohon itu namanya adalah Dhatu Anwat. Pohon Dhatu Anwat. Jadi orang Quraisy punya sebuah pohon besar, dikeramatkan Quraisy, tempat mereka lama duduk-duduk di pohon itu mencari berkah, lalu pedang-pedang mereka digantung-gantungkan di pohon itu. Apa gunanya? Kata mereka, pedang kalau sudah digantungkan di pohon itu, Dhatu Anwat, nanti kalau perang itu, wah, apa namanya itu? Pokoknya pedang itu jadi hebat. Pedang itu punya ruh. Pedang itu punya keahlian sendiri. Pedang itu yang intinya adalah pohon ini pohon berkah. Pohon yang akan memberikan berkah kepada orang-orang yang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu. Itu kesyirikan. Mengambil berkah dari siapa? Dari pohon. Penyembah-penyembah pohon. Orang Quraisy penyembah-penyembah pohon. Banyak juga orang penyembah-penyembah pohon sekarang hidup di permukaan bumi. Famararna bisidratin. Ketika kami ke Hunain, kata Abu Waqidin al-Laitsi, kami melewati sebuah pohon besar. Fakulna. Lalu kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, tunjukkan untuk kami, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwat. Sebagaimana mereka orang musyrik punya pohon Dhatu Anwat. Kalau mereka punya Dhatu Anwat, wahai Rasul, tempat mereka menggantung-gantungkan pedang mereka, tolong tunjukkan pohon mana yang Dhatu Anwatnya orang Islam. Gitu. Fahim tunna? Jadi mereka, padahal mereka enggak tahu, belum ngerti, orang awamnya, orang baru masuk agama Islam, wajar masih terbiasa dengan pola-pola kesyirikan. Nabi mengatakan, Nabi marah. Nabi mengatakan inna hasunan. Dialah budaya-budaya orang lama yang sampai kepada kalian. Yang kalian minta kepadaku ini sama dengan yang diminta oleh kaum Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tunjukkan untuk kami mana Tuhan kami, mana ilah kami. Sebagaimana mereka punya ilah. Mereka melihat orang punya ilah. Ejil, anak sapi yang ngomong. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa. Mana anak sapi kita, wahai Musa? Mereka punya anak sapi yang bisa ngomong. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. Surat apa itu? Surat apa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Surat apa itu? Ketemu? Kalau ada yang dulu dapat sebelum Ustaz dapat dia ini. Coba. Kalau Ustaz harus cari pakai ini. Hah? Ya. Hah? Apa? Al-A'raf ayat? A'raf ayat berapa? Naam, hadihi laki. Al-A'raf 138 ini dia, Al-A'raf ayat 138. Jadi ketika kaum Nabi Musa minta sapi kepada Nabi Musa marah. Kalian minta ilah. Ketika Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang yang baru masuk agama Islam minta Dzatu Anwat, Nabi marah. Kalian minta ilah kepada saya. Minta sesuatu yang minta pohon berkah, ini berkah, itu berkah. Gak boleh. Itu namanya menjadikan Tuhan selain Allah. Berkah hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah nasib penyembah-penyembah apa? Pohon. Penyembah-penyembah pohon itu merasa ini pohon penuh berkah. Makanya disayang-sayangi itu pohon. Diberi minyak wangi, dijaga. Ada yang menjadi penyembah-penyembah sumur tua, perigi tua, kata orang Melayu. Ada yang menjadi penyembah sapi. Di Solo ada sapi. Nama sapinya Kiai Slamet. Nama sapinya saya sudah aneh, Kiai Slamet. Itu kalau sapi itu buang air besar, oo, itu rebutan mereka ngambil oo-nya. Kata mereka, oo, Kiai Slamet penuh berkah. Tuh, gak tahu apa dimakan, apa dimasak, gak ngerti. Apa disimpan di rumah, di dalam toples. Bahlul, Bahlul. Oh, sapi rebutan. Kalau daging sapi rebutan enggak apa-apa untuk dimasak. Ini oh rebutan. Dulu ada anak kecil punya batu keramat. Apa namanya itu? Ponari, ponari black sweet. Punya batu keramat. Akhirnya comberan ponari pun diambil orang. Comberan di belakang rumah ponari diambil orang. Penuh berkah katanya. Orang datang bawa air. Dicelupkan batu itu oleh ponari. Sudah pergi. Celupkan oleh ponari. Sudah pergi. Kasih duit. Bahlul. Bahlul. Al-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina. Bahwasannya orang-orang musyrik di zaman kita. Sebenarnya musyrikina. Ada nun. Namun karena dia idhafah menjadi mudhaf. Maka nunnya dihilangkan. Jamak mudzakkar salim. Dan isim musanna, kalau idhafah nunnya hilang. Nunnya apa? Hilang. Anna musyriki zamanina, bahwasannya orang-orang musyrik di zaman kita, aghladhu syirkan minal awwalina, lebih bersangatan kesyirikannya dari orang-orang dahulu yang lebih awal. Aghlazu lebih berat, lebih tebal syiriknya daripada orang-orang dahulu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakhai. Karena orang-orang terdahulu berbuat syirik di saat-saat lapang, ar-raha di saat lapang. Wa yukhlisuna fis syiddah. Mereka tidak syirik. Mereka ikhlas fis syiddah pada saat-saat sempit. Pada saat sempit mereka tidak berbuat syirik. Mereka ikhlaskan ketaatan mereka, hati mereka kepada Allah. Di saat apa? Di saat sempit. Namun di saat lapang mereka berbuat syirik. Wa musyriku zamanina. Sementara orang-orang musyrik di zaman kita, syirkuhum daimun. Kesyirikan mereka kontinu. Berkelanjutan, konsisten. firraqai wasyiddah, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, dalil bahwa orang dulu kalau waktu sempit dia ikhlas kepada Allah dalam doanya, dia ikhlas kepada Allah dalam tawajjuh hatinya. Hatinya itu kepada Allah, dia lupa berhala-berhalanya di waktu sempit. Namun di waktu lapang dia berbuat syirik. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka rakibu, apa rakibu? Mengendarai, mengendarai fil fulki, di kapal. Kalau mereka mengendarai kapal masuk ke laut, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Da'awu, mereka berdoa kepada Allah. Mukhlisina, mengikhlaskan kepada Allah. Lahuddin, agama mereka, mereka ikhlaskan kepada Allah. Ketika mereka di atas kapal, mulai terombang-ambing oleh gelombang air laut, mereka, ya Allah, ya Allah. Lupa Uzza, lupa Manah, lupa Hubal, lupa Nailah, lupa Lata. Enggak ingat itu. Ingatnya hanya Allah saja. Hati mereka langsung kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ombak besar, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Enggak ingat lagi itu batu-batu keramat, pohon-pohon keramat. Enggak ingat. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, benar-benar mengikhlaskan kepada Allah ketaatan mereka. Ad-din apa tadi? Ketaatan. Dana yadinu khada'a yaqda'u. Ketaatan mereka, mereka ikhlaskan hanya kepada Allah. Kalau sudah berada di kapal, lupa Hubal, lupa Manah, lupa Isaf, lupa Nailah, lupa Uzza, lupa Lata. Tidak ada yang mereka ingat. Mereka ingat hanya Allah saja. Ini Allah katakan, mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri. Namun tatkala Allah selamatkan mereka. Najjahum, Allah selamatkan mereka. Ilal barri, ke daratan. Hilang itu ombak yang ganas. Lalu mereka selamat sampai di daratan. Idahum yushrikun. Tiba-tiba mereka berbuat syirik. Kalau sudah selamat, lupa cerita di laut, mengikhlaskan kepada Allah ketaatan, mengikhlaskan kepada Allah doa, balik lagi ke Lata, menyembah Lata, balik lagi ke Uzza, menyembah Uzza. Itu orang dahulu. Orang sekarang, kata beliau, kita lihat di saat lapang, mempercayai batu keramat, di saat sempit masih batu keramat. Di saat lapang mempercayai keris keramat, di saat sempit masih keris keramat yang dipegang-pegang sama dia. Masuk ke dalam laut, lautnya mulai goncang gitu, keluar keris keramatnya. Keluar keris keramatnya. Pegang keris keramatnya untuk menyelamatkan dia. Dulu di saat-saat itu, orang-orang Quraisy enggak ingat lagi keris-keris mereka. Enggak ingat lagi tuh batu-batu mereka, enggak ingat. Ingatnya hanya siapa? Allah. Orang sekarang enggak. Di saat lapang berbuat syirik, di saat sempit juga berbuat syirik. Itu real, kenyataan yang ada. Banyak orang yang seperti itu. Berbuat syirik di waktu lapang dan di waktu sempit. Ini menunjukkan kaidah yang keempat, bahwa kaum musyrik di zaman kita itu lebih parah. Sebahagian mereka, maksudnya enggak semuanya juga. Sebahagian mereka. Tahu cerita Abdul Muttalib dengan Abraha? Enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Abraha datang. Abraha itu datang karena marah. Dia melihat orang-orang tawaf di Ka'bah. Apa sih spesialnya Ka'bah ini? Cuman batu kotak begitu aja kok orang tawaf di sana? Akhirnya dibuat gereja megah-megah. Supaya orang datang ke gerejanya setiap tahun. Orang gak datang-datang. Aneh dia, heran. Kotak entah kayak apa, kotak tok begitu orang datang. Gereja saya mewah, semewah-mewahnya dia gak datang. Apa sih ini? ada sebagian pemuda-pemuda, dia ee'e di malam hari, sengaja diambilnya ee'enya, ditaruhnya di bagian kiblat gereja itu. Ceng. Penghinaan kepada gereja mewah karya Abraha. Marah Abraha. Disusunnya pasukannya. Datang dia ke Ka'bah ingin untuk apa? Ingin untuk menghancurkan Ka'bah. Tahun gajah, tahun fil. Karena Abraha membawa tentara bergajah. Dia bawa gajah-gajah pilihan yang besar-besar. Dan gajah yang paling besar bernama Mahmud. Masya Allah. Tahu kalian sejarahnya ya? Udah gak jadi usah cerita. Gajah terbesar bernama Mahmud. Itu panglimanya gajah-gajah. Sesampainya dia di kota Mekah. Orang Mekah ketakutan. Gak ada yang berani melawan tentara bergajah. Mendekati Mekah. Tentara-tentara Abraha melakukan kezaliman. Merampas unta-unta yang sedang digembalai orang. Untuk mereka makan. Mereka sembelih untuk kebutuhan pasukan. Dirampas. Setiap ada pengembala unta, diambil untanya. Dibawa kepada mereka. Termasuk yang diambil untanya Abdul Muttalib. Yang diambil termasuk untanya siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Lalu Abdul Muttalib berpakaian-pakaian rapi pergi kepada Abraha. Abraha sedang berada di tenda yang sedang dibangun untuk dia. Di atas singgasananya, di angan keangkuhannya. Ada permadani bagus di depannya, terbentang. Raja melihat Abdul Muttalib datang. Abdul Muttalib itu berperawakan berwibawa. Berwibawa sekali. Melihat Abdul Muttalib datang, Abraha merasa ada wibawa hebat dari orang tua yang datang ini. Dan dia termasuk pemuka Mekah waktu itu. Kakek Nabi termasuk pemuka Mekah. Di antara pemuka-pemuka yang lainnya. Jadi pemuka Mekah tidak satu, tergantung bani. Kalau bani Hashim, Abdul Muttalib pemukanya. Kalau bani apa, siapa lagi pemukanya. Kepala-kepala suku lah. Suku Caniago, siapa kepala sukunya. Suku Piliang, siapa kepala sukunya. Begitu-gitu kira-kira. Ya, Nasution siapa, Simanjuntak siapa, gitu. Nah, giliran Abdul Muttalib ini, pemimpinnya bani apa? Bani Hashim. Melihat Abdul Muttalib datang, Abraha merasa, ini orang berwibawa ini datang. Terus akhirnya dia turun dari singgasananya, duduk di lantai, di permadani. Karena menghormati siapa? Abdul Muttalib. Dan dia yakin Abdul Muttalib akan mengemis kepadanya supaya tidak menghancurkan Ka'bah. Itu yang dia yakini. Ini pemimpin Quraisy telah datang. Pemimpin kaum lembah ini telah datang. Akan memelas kepada saya, minta supaya saya tidak menyerang apa? Ka'bah. Ibu Abraha bertanya, ada apa datang wahai bapak tua? Abraha dengan yakinnya dia merasa bahwa Abdul Muttalib akan minta apa? Minta janganlah mendekati Ka'bah kami gitu. Ternyata kata Abdul Muttalib, saya meminta dikembalikan unta-unta saya. Ketawa Abraha, hah? Oh iya? Saya sudah muliakan kamu. Saya sengaja turun dari singgasana saya menghormati kedatangan kamu. Saya kirain kamu datang untuk mengemis kepada saya supaya saya tidak menghancurkan Ka'bahmu yang mulia. Saya datang untuk itu. Tapi ternyata saya keliru. Kamu hanya minta untamu saja. Tidak minta saya untuk tidak menghancurkan Ka'bah kalian. Dengan tenangnya Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil. Aku pemilik unta. Wal baitu lahu rabbun yahmihi. Rumah itu dia punya rob sendiri yang akan menjaganya. Tuh. Abdul Muttalib. Rumah itu Ka'bah dia punya rob sendiri, bukan saya robnya. Rob itu yang akan menjaga rumah itu. Adapun saya, Rabbul Ibil, saya yang punya unta, kembalikan unta saya. Dikembalikan oleh Abrah, mana unta si kakek ini, mana? Kembalikan kepada dia. Lalu setelah dapat untanya, diamankan, dia naik ke gunung, ke bukit. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Minta Allah menyelamatkan. Ikhlas. Padahal di situ ada manah, di situ ada macam-macam. Gak ingat Abdul Muttalib, berhala-berhala mereka. Abu Talib hanya ingat kepada Allah. Sengaja dia naik gunung supaya lebih dekat ke arasy. Supaya doanya lebih cepat sampai. Tangannya tinggi-tinggi. Orang kalau sudah luar biasa berharap dari Allah itu tangannya tinggi ke atas. Minta kepada Allah agar Allah menjaga Ka'bah dari serangan tentara bergajah Abraha. Tiba-tiba datang burung kecil-kecil. Kecil-kecil gitu. Menghujani tentara Abraha dengan batu-batu kecil. Berapalah batu yang bisa dibawa oleh seekor burung? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Menjadikan mereka bagaikan dedaunan yang telah dimakan-makan. Bolong sana, bolong sini. Gajahnya ting kena batu. Ini gajah besar kena batu. Batunya lolos dari atas sampai ke bawah. Lewat ke tulang-tulang. Luluh lantak oleh batu yang panas. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu datang membawa bebatu-batuan yang datang dari sijil, neraka yang panas. Pernah melihat daun dimakan ulat? Bolong-bolong? Kayak gitu tuh. Yang tentara Abraha yang kena batu, kena di sininya, bolong sampai bawah. Lari dia, lagi terjatuh, kena batu di sininya, bolong sampai dada. Karena panasnya batu itu membuat dia lolos aja ke bawah. Tulang, luluh lantak, daging mencair. Karena saking panasnya, apa? Batu itu. Tuh. Akhirnya gajah-gajah Abraha hancur semuanya. Mereka berlarian tunggang-langgang dengan gajah diusir oleh Allah dengan pakai burung ababil. Allah menjaga rumahnya. Pada tahun itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir beliau di tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah itu bukan tahun gajahnya orang Cina ya. Tahun gajah, tahun monyet, tahun singa, bukan itu ya. Tahun monyet, enggak. Namun tahun gajah karena tahun itu gajah-gajah Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah dan diusir oleh Allah dengan burung ababil. Ada sebuah bahasan ilmiah bahwa burung-burung ababil itu membawa batu yang sangat panas. Yang lewat ke daging, daging menjadi luluh lantak, menjadi cair, lewat ke tulang menjadi cair. Kenapa burung itu tidak merasa kepanasan? Ternyata pembungkus kaki burung itu anti panas. Makanya burung-burung itu bisa bertenggeran di tali-tali kabel berkekuatan watt tinggi. Dan mereka tidak kesentrum. Karena pembungkus kaki burung itu anti panas, tidak menyalurkan panas. Peredam panas yang luar biasa. Kalau kalian mau menciptakan periuk-periuk yang belakangnya di bagian depannya anti panas, ciptakan dari pembungkus kaki burung. Kalian mau buat periuk nanti, siapa tahu kalian buat pabrik periuk. Periuk gitu kan. Kan susah tuh ngangkat tangannya itu, kalau panas kan. Nah, dibungkuslah tangan telinga periuknya itu, telinga kompor, telinga apa namanya itu? Periuk apa lagi untuk masak apa namanya itu? Kuali, telinganya itu bungkus dari teknologi yang diambil dari burung ternak yang kemudian diambil dari kakinya itu, bungkus pakai itu. Itu dipegang itu enggak panas itu. Sijil saja enggak panas apa burung ababil. Berapa sutet bertegangan tinggi aliran listrik, burung hinggap di sana pakai kakinya, enggak ada yang kesentrum. Karena tidak mengalirkan arus listrik dan tidak ada panasnya. Kalau kalian berhasil nanti membuat pabrik seperti itu, jangan lupa ya, Ustadz Maududi sahamnya 5% di situ. Karena Ustadz yang memberikan rahasianya kepada kalian. Harus ada anunya, royaltinya. Ya. Baik. Selesai sudah bahasan Al-Qua'idul Arba' walillahil hamd. Sebagaimana dikatakan Syekh di dalam kitabnya, tammat wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Telah selesai Al-Qawaidul Arba', dan semoga Allah memberikan salawatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya wa sallam, dan memberikan salamnya kepada beliau. Selesai sudah. Sekarang ujian. Hah? Oh, ada dua lagi. Aduh. Dicari pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit adalah, tahun berapa hancurnya khilafah Islamiyah terakhir di permukaan bumi? Tahunnya saja. Ustaz tidak bertanya bulan dan tidak bertanya tanggal. Naam. ...1923... masih salah. Silakan. 1924... siapa nama anti? Siapa namanya? Siapa? Tia? Lia? Gria? Ya udah terserah. Kelas berapa? 9. Masya Allah, yang terbesar. Tinggal satu lagi. Tahunnya, tahun Hijriyah berapa lahirnya Ustadz Maududi? Nggak tahu. Hah? Masehinya aja nggak tahu. Ada yang tahu Masehinya? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. TTJ, siapa tahu benar. Ya. 77. Oh, kalau 77 kelamaan, 1000 tahun umur. 19? Ya, ya udah, Masehinya aja deh. Berapa? 77, silakan. Ada yang tahu Hijriahnya? Kelas 12 kemarin Ustaz beritahu kalau enggak salah. Masih ingat enggak kelas 12? Ustaz lahir tanggal 10 Mei 1977. Tanggal 21 Jumadil Ula 1397 Hijriah. Sampai di sini pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.